قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في كتاب المختار ومطالئ الأنوار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا أمواتكم بصدقة، فمن لم يجد فليصلي ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وألهاكم التكاثر مرة وقل والله أحد 11 مرة، ويقول اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان، فيبعث الله من ساعته إلى قبره 1000 ملك، مع كل ملك نور وهدية يؤنسه في قبره إلى أن ينفخ في الصور. نقله في نزهة المجالس. ثم قال وهذه فائدة ينبغي لكل مسلم أن يصليها كل ليلة لأموات المسلمين، انتهى النجوم الزاهرة ومثله في فتح العلام. Di dalam kitab Al-Mukhtar wa Matalil Anwar dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti 'alal mayyit, tidak datang kepada mayit asyaddu yang lebih keji, yang lebih parah minal lailatul ula dari malam pertama. Farhamu amwatakum bisadaqah. Maka rahmatilah amwatakum orang-orang yang mati dari kalian bisadaqati dengan sedekah." Kematian menjadi kewajiban yang sudah pasti akan kita hadapi. Dalam ayat Al-Qur'an Allah telah menegaskan likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu memiliki ajal, waktu. Ada waktunya, ada masanya. Setiap manusia ada masanya. Nah, masa setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang masanya sekian tahun, ada yang masanya sekian puluh tahun, ada yang masanya sekian bulan, ada masanya yang sekian hari. Setiap orang memiliki masa dan masanya itu berbeda-beda. Kaidah ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yasta'khiruna anha sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajalnya mereka, masa mereka sudah tiba. Ya, sudah tiba ajal mereka, la yasta'khiruna anha sa'atan. Tidak pernah tertunda dari ajal mereka, masa mereka yang sudah ditentukan, saatan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak dimajukan. Ini kalau bahasanya itu gak pernah dimajukan, gak pernah didelay, tepat waktu, gak pernah mundur sekalipun sedetik, tidak pernah maju juga sekalipun sedetik ajal kematian. Lah namanya mati itu bukan akhir segalanya, bukan akhir segalanya, melainkan kematian itu kita masuk ke kehidupan berikutnya. Jadi gambarnya kalau kita bisa kita bisa hitung kehidupan kita, masa kehidupan itu ada 4. Kehidupan di dalam perut, dalam rahim ibu, kemudian kehidupan di dunia setelah keluar dari rahim ibu, ada kehidupan tahap ketiga yaitu di alamul barzakh, kuburan, dan ada kehidupan keempat yaitu di akhirat. Lah, kehidupan yang sulit yaitu di tahap ketiga bagi mereka yang sudah meninggal. Kehidupan mereka. Lah paling sulitnya kehidupan setelah kematian yaitu di malam pertamanya. Kalau orang menikah, mereka memiliki angan-angan dan gambaran yang paling enak itu malam pertama. Tapi kalau orang mati, paling gak enak itu malam pertama. seperti anak baru mondok atau orang masuk penjara. Hari-hari pertama itu hari-hari yang tidak enak. Kenapa? Butuh penyesuaian, butuh perkenalan, butuh penyesuaian tempat tidur, tempat makan, tempat mandi, teman dan yang lain sebagainya. Begitu juga lingkungan, butuh penyesuaian, gak enak. Tapi kalau sudah berjalan hari demi hari, mulai bisa menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Seperti juga orang yang latihan, orang yang latihan lari, yang gak enak itu hari pertama. Hari berikutnya sudah mulai ringan dan enteng. Pertama-pertama yang gak enak, begitu juga sama dengan orang yang mati. Orang yang mati ini pertama gak enak, susah. Lah yang diperintahkan, farhamu amwatakum bisodakoti, maka sayangilah, rahmatilah amwatakum, orang-orang yang mati daripada keluarga kalian, bisodakoh dengan sodakoh. Sodakoh niat untuk mereka yang sudah meninggal. Karena itu katanya Nabi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam mati, terputus amal perbuatannya illa min thalath, kecuali dari tiga. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak bisa beraktivitas lagi, sudah mati. Sholat gak bisa, membaca Al-Quran gak bisa, bersedekah gak bisa, memberi makan gak bisa, membantu menolong orang gak bisa, sudah mati. Terputus amal perbuatannya, gak bisa beraktivitas. Kalaupun bisa, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, tapi tidak berpahala. Kalaupun setelah matinya mereka bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tapi tidak memiliki pahala atau balasan. Lah amal yang terputus maksudnya di sini yang memiliki balasan. Jadi kalau sudah mati manusia, terputus amalnya, alias dia tidak bisa beramal yang bisa memiliki atau mendapatkan balasan. Karena itu para aulia, ada mereka yang di dalam kuburnya membaca Al-Quran, ada yang mereka sholat. Tapi apapun yang mereka lakukan dari ibadah kebaikan di alam barzakhnya atau di alam kuburnya, itu gak memiliki pahala atau balasan. Yang memiliki balasan itu dari kehidupan dunianya. Amal perbuatan baik yang dilakukan di atas dunia itu mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, amal kejelekan di atas dunia akan dia dapatkan balasan kejelekannya. Naudzubillah min. Lah tentunya kehidupan manusia di atas dunia ini tidak sama, berbeda-beda sebagaimana masanya dalam kehidupan dunianya berbeda, kegiatan aktivitas ibadah, ketaatan, kejelekan dan kemungkarannya juga berbeda-beda. Ada orang yang senang melakukan kebaikan, ketaatan, tidak senang melakukan kejelekan, kemungkaran. Ada orang yang senang melakukan kebaikan, ketaatan, dia juga senang melakukan kemaksiatan dan kejelekan. Ada orang yang gak senang melakukan ibadah, ketaatan, dia senang melakukan kemungkaran. Kan gitu. Ada orang yang senang ibadah, kemaksiatan, kemungkaran, mau amal. Ada orang yang senang dua-duanya. Satu sisi dia senang melakukan kebaikan, ketaatan. Sisi yang lain dia juga senang melakukan kemaksiatan, kejelekan. Campur aduk. Ya ini mungkin seperti kita. Campur aduk. Ngaji ya senang, maksiat ya senang. Campur aduk. Ya mudah-mudahan kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Ada yang gak senang kebaikan, malas, meremehkan, menghindar, menjauh. Tapi kemaksiatan aktif, dimanapun, jauh dekat, berangkat, dia kerjakan. Ini na'udzubillah min dzalik. Lalu otomatis dengan kemaksiatan yang banyak, kejelekan yang banyak, kelalaian yang banyak dalam kehidupan kita, berarti kita butuh dirahmati, butuh dikasihani oleh siapa? Oleh yang sudah, yang masih hidup, yang bisa membantu kita, menolong kita. Dengan apa? Bisodakoh, dengan sedekah. Dengan sedekah, memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dihadiahkan sedekah itu untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, itu mungkin kalau pernah kita sampaikan. Al-Habib Idrus bin Husain Ba'bud, Al-Habib Idrus bin Husain Al-Haddad. Cucunya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Anaknya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Beliau itu pernah berkata, siap nona gesak duit receh. Jadi selalulah siap uang receh. Setiap orang minta kasih. Setiap orang minta kasih. Niatkan khususnya untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Niatkan khususnya untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Karena ana diajari sama walidi seperti itu. Jadi diajari oleh orang tuanya untuk menyiapkan. Jadi setiap ada orang minta, kasih. Niatkan khususnya. Bukan berarti gak boleh niat yang lain. Khususnya kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Manfaat untuk mereka. Nah, seperti ini. Di sedekah dengan sedekah. Fadalah dia jika gak dapat. Dalam arti, kita bukan orang yang mampu, bukan orang yang bisa sedekah. Fal yusalli rak'atain, maka hendaknya dia sholat dua rakaat. Yaqra'u fihima, membaca di dalam dua rakaat setelah Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Hakum Mutakatsir. Ini sekali-sekali. Jadi setelah Fatihah, ayat kursi, dan Al-Hakum Mutakatsir sekali-sekali, dan Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Jadi di dua rakaat itu setelah Fatihah membaca ayat kursi, Al-Hakum Mutakatsir sekali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Ini di dua rakaat membaca ayat yang sama. Wa yaqulu, dan berkata setelah sholat, Allahumma inni shalaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, sesungguhnya aku salat, aku melaksanakan salat ini, wa ta'lamu, dan engkau mengetahui, ma urid, apa yang aku ingini. Allahumma inni shalaitu hadhihi shalata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan salat ini dan engkau mengetahui apa yang aku ingini. Allahumma ab'ath thawabaha ila fulan, ila qabri fulan ibn fulan. Ya Allah, kirim pahala salat ini ke kuburannya fulan ibn fulan. Ya, namanya misalnya fulan ibn fulan, namanya disebutkan. Fa'atullah min sa'at ila qabri, maka Allah mengirim dari saat itu ke kuburannya alfa malak, 1000 malaikat. Ma'akul lima rakin nurun, setiap malaikat membawa cahaya, wahadiyah dan hadiah. Setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah. Yukni suhu fi qabri, yang menenangkan dia, menenangkan dia di dalam kuburannya, ila ayun fakhofis sur, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi menenangkan orang yang ada di kuburan itu sampai hari kiamat. Ini betul. Orang di kuburan itu betul. Bukan berarti orang yang di kuburan itu tidak butuh kepada orang yang hidup, butuh mereka. Butuh, karena itu diceritakan ada seorang anak yang soleh dari didikan orang tua yang soleh, sehingga anaknya ini diberi keistimewaan oleh Allah hafal Al-Quran. Setiap hari dia hatamkan Al-Quran, dia hadiahkan untuk orang tuanya. Setiap hari dia menghatamkan Al-Quran, dia hadiahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ini gak ada yang tahu. Subhanallah, ada orang dari luar kota masuk ke desa itu atau ke kota itu, tertidur di salah satu masjid kota tersebut, bermimpi. Nah, kebetulan masjid itu tidak jauh dari kuburan. Bermimpi, dalam mimpinya orang ini melihat ahli kubur, penduduk kuburan yang dekat masjid ini rebutan satu nampan. Satu nampan rebutan orang banyak. Tapi ada satu orang atau beberapa orang yang mendapatkan nampan khusus. Mendapatkan nampan khusus. Dia ini heran. Yang lain rebutan, ini orang kok tidak ikut rebutan. Kenapa? Akhirnya tanya, kamu kenapa kok tidak ikut rebutan dengan mereka? Dan kamu mendapatkan nampan khusus. Dijawab, ya aku punya anak yang kerja di ujung pasar kota ini, setiap hari mengirimkan khataman Al-Quran untukku. Setiap hari mengirimkan khataman Al-Quran untukku. Terbangun dia. Setelah bangun, ingin membuktikan mimpinya itu benar atau tidak, didatangi ujung pasar kota itu, disebutkan namanya, kamu namanya Fulan bin Fulan. Ya. Dan sebelumnya gak pernah kenal, gak pernah tahu, gak pernah ketemu. Duh, dari mana kamu tahu? Ya, aku tadi tertidur di masjid, diceritakan. Orang tuamu mendapatkan nampan khusus karena kamu sering mengirimkan hantaran Al-Quran. Iya benar. Sampai, dan mereka butuh. Bisa kita bayangkan, coba satu nampan rebutan banyak orang. Kira-kira kalau kita makan kenyang enggak? Enggak kenyang. Mungkin kita dapat 1-20 toh. Selebihnya habis sudah. Kenapa? Banyak yang rebutan. Kebaikan yang dikirim oleh orang hidup untuk orang yang mati itu banyak, tapi yang rebutan juga banyak. Yang rebutan juga banyak. Lah kita ingin keluarga kita hidup enak di alam barzahnya, kita harus kirimkan kebaikan, ketaatan untuk mereka. Nah, itu diantaranya dengan sedekah. Kalau nggak mampu dengan sholat. Nah, karena itu seperti yang dikatakan Idrus bin Husain bin Muhammad Al-Haddad tadi, untuk apa? Membantu mereka, meringankan mereka selalu. Nah, karena itu di sini setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah yang menenangkan dia dalam kuburannya sampai hari kiamat. Dikatakan di dalam kitab Nusratul Majalis, faedah ini semestinya bagi setiap orang muslim melakukan sholat setiap malamnya untuk amwatul muslimin, orang-orang yang meninggal daripada umat Islam. Jadi semestinya setiap orang muslim melakukan sholat ini setiap malamnya dihadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal daripada umat Islam. Nah, intaha diambil daripada kitab An-Nujumuz Zahirah dan semisalnya dari kitab Fathil Alam. Mudah-mudahan ya keluarga kita yang telah meninggal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keistimewaan, dan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah dan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.